بسم الله الرحمن الرحيم معهد منهاج الأثر mempersembahkan audio muhadarah dengan tema urgensi menghubungkan umat dengan para ulama pada masa fitnah dan perannya dalam memadamkan fitnah. Disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Ghani bin Hasan Auzat Hafizahullah dan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Abu Muhammad Musa Hafizahullah pada hari Sabtu tanggal 11 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2023 Masehi di Masjid Ali bin Abi Talib Ma'had Minhajul Athar Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحبة ستكون الكلمة في هذه الليلة لشيخنا الفاضل Abdul Ghani Ausat Al-Jazairi Hafizahullah Fali Syekhina Fali Tafaddal Ma'juran Mashkura Barakallahu Fikum. Berkata Syekh Abdul Ghani Hafizahullah setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah, maka dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang pentingnya menyambungkan dan memberikan keterikatan antara umat secara umum dengan ulama mereka, terkhusus ketika terjadinya berbagai fitnah yang gelap gulita, berbagai masalah-masalah kontemporer di mana peran ulama dalam hal ini untuk menolak dan menyingkirkan fitnah-fitnah tersebut. Maka atas dasar itu kami akan menyebutkan bahwa fitnah-fitnah yang terjadi ini dan yang kami maksud adalah fitnah secara umum, sebagaimana fitnah tersebut bagaikan gelombang yang besar yang ada di lautan, di mana satu dengan yang lainnya saling memiliki keterikatan, ada kesamaran yang menyebabkan seorang yang memiliki akal yang jernih pun bisa menjadi menyebabkan kebingungan. Sebagaimana fitnah-fitnah ini pun memberikan pengaruh kepada manusia, pada akal-akal mereka, pada jiwa mereka. Fitnah ini muncul di hati mereka, memberikan pengaruh dalam hati mereka. Sebagaimana fitnah ini membuat seseorang menjadi berubah, termudaratkan. Seseorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, kemudian di sore harinya telah menjadi seorang kafir. Atau sebaliknya, ketika di sore harinya masih seorang mukmin, kemudian besok di pagi harinya telah menjadi seorang yang kafir. Dan yang lainnya dari berbagai bahaya dan ancaman dengan keberadaan fitnah ini. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari fitnah yang ada, baik yang itu sifatnya jelas, baik yang sifatnya zahir ataupun fitnah yang tersembunyi. Sungguhnya fitnah yang datang dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks Al-Quran dan hadis tersebut memberikan peringatan dan pengingkaran atas apa yang ada dalam fitnah tersebut dari berbagai bahaya yang besar dan kejelekan yang meluas. Maka atas dasar itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sebagai contoh firman Dia Allah Subhanahu wa taala ketika memperingatkan manusia dari berbagai fitnah, memperingatkan manusia untuk tidak terjun ke dalam fitnah, memperingatkan manusia agar tidak berusaha mendekati fitnah. Karena di dalam fitnah tersebut terdapat akibat-akibat yang buruk, begitu juga kemudaratan yang sangat jelek dan berbagai ancaman yang mengkhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Hati-hatilah dengan fitnah yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian saja. Begitu pula An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya beliau mengkhabarkan bahwa akan terjadi fitnah, dan fitnah ini saling memiliki keterkaitan, saling memiliki keterkaitan dan kesamaran satu dengan yang lainnya, dan fitnah ini terjadi bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Maka beliau alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada umatnya dan para sahabatnya untuk menjauhi fitnah-fitnah tersebut, untuk tidak mendekat kepada fitnah tersebut, untuk tidak berusaha mencoba masuk ke dalam fitnah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, innaha satakunu fitan al-qa'idu fiha khairun al-qa'im wal-qa'imu fiha khairun al-mashi wal mashi fiha khairun nasai wa man istashrafaha istashrafathu hatta tuhliga. Sesungguhnya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, akan muncul dan akan datang sekian fitnah di mana orang yang duduk di situ lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan dalam fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berlari. Maka barang siapa yang berusaha mendekati fitnah tersebut, maka fitnah tersebut akan mendatanginya sampai membinasakan orang tersebut. Begitu pula Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan hal-hal yang memungkinkan seseorang terjaga dari fitnah tersebut, mencegah dari fitnah tersebut, dari kejelekan fitnah tersebut, diantaranya yaitu bersegera untuk berbuat amalan saleh, untuk kemudian berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan syariat Islam ini. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, badiru bil amal fitanan kakita illailil mudlim. Bersegeralah kalian berbuat, beramal, karena sesungguhnya fitnah itu datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Begitu pula beliau alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Waqid, sahabat yang mulia, Abu Waqid al-Laitsi, innaha satakunu fitan, faqalu kaifa nasna' yawma idzin, qala tarji'una ila amrikumul awwal. Akan datang berbagai macam fitnah. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kami hendak berbuat ya Rasulullah di saat terjadinya fitnah tersebut? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, kalian kembali kepada generasi awal yang datang Rasulullah alaihi salatu wasallam dengannya dan para sahabatnya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan metode-metode dan jalan-jalan serta sarana-sarana yang bisa melindungi dan menjaga dari berbagai fitnah tersebut. Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan jalan keluar serta obat dari fitnah tersebut. sampai beliau bersabda, Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang sukses, yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Maka kebahagiaan dan kesuksesan ada pada dengan menjauhi fitnah. Dan penjelasan tentang fitnah serta bahaya dari fitnah, begitu pula jalan untuk bisa mendapatkan keselamatan dan perlindungan serta pencegahan dari berbagai fitnah yang ada. Penyebutan hal ini telah datang dan penjelasannya pun telah ada dalam Al-Quran. Begitu pula telah datang dari sunnah nabawiyah yang mulia. Begitu pula datang berbagai ucapan dan pernyataan dari para salaf dan para ulama, dan mereka telah menulis sekian kitab dalam rangka menjelaskan kepada manusia tentang bahaya dari fitnah. Sebagaimana dahulu Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang kondisi fitnah. Beliau bertanya tentang tanda-tanda kemunculan fitnah tersebut dan bagaimana kaitannya dengan berbagai macam warna dan bentuk serta perubahan yang menyertai fitnah tersebut. Bagaimana fitnah tersebut akan berlalu atau akan datang dengan berbagai macam bentuknya. Maka beliau Hudzaifah bin Yaman senantiasa bertanya, apakah ada setelah kebaikan ini kejelekan, apakah ada setelah kebaikan ini kejelekan, dan yang lainnya. Begitu pula para sahabat, mereka saling mengingatkan sebagaimana yang terjadi di antara Umar bin Khattab dan Hudzaifah bin Yaman dalam sebuah hadis yang masyhur. Ketika Hudzaifah bin Yaman menyebutkan kepada mereka tentang berbagai fitnah yang akan muncul, terkhusus apa yang ditanyakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang fitnah, yaitu fitnah yang sangat meluas mencakup segalanya. Fitnah bagaikan gelombang lautan, badai lautan. Fitnah yang datang dengan berbagai macam bentuk yang bisa mengguncang. Fitnah yang meliputi seluruh tempat yang ada. Sebagaimana fitnah tersebut datang bagaikan potongan malam yang gelap gulita, satu dengan yang lainnya, saling memiliki keterkaitan dalam kondisi sangat tersamar. Maka atas dasar itu, penjagaan dari fitnah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, di antaranya yaitu kembali kepada para ulama, berpegang teguh dengan bimbingan para ulama, berjalan di belakang para ulama, menjadikan mereka para ulama sebagai pegangan dan qudwah, memperhatikan dan bersungguh-sungguh melihat asar ucapan-ucapan para ulama yang muncul dari arahan-arahan mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang paling mengetahui, orang yang paling bisa memposisikan, orang yang paling paham tentang tanda-tanda fitnah. Begitu juga para ulama, paling orang yang paling mengetahui ketika fitnah terjadi bagaimana menyelesaikan dari berbagai permasalahannya. Mereka orang yang lebih paham tentang metode. Mereka para ulama adalah orang yang paling paham bagaimana cara dan wasilah perantara untuk bisa mendapatkan perlindungan dari fitnah tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang paling mampu, orang yang paling menguasai, di mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pengajaran kepada mereka yang dengannya mereka mengetahui bagaimana cara menghilangkan dan mengangkat fitnah tersebut serta menolak fitnah tersebut dan memadamkan api fitnah tersebut. Maka sungguhnya fitnah apabila telah menimpa, apabila telah terjadi, dan apabila datang, maka banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya, tidak memperhatikannya, bahkan mereka para manusia lalai dari fitnah tersebut. Dan ada di antara mereka yang bahkan menjadi senang dengan pemandangan atau apa yang tampak dari fitnah tersebut, serta tertipu dengan model-model fitnah yang ada. Maka merekalah para ulama, orang-orang pilihan, merekalah para ulama yang bisa kemudian mengetahui, untuk kemudian bisa mendapatkan jalan keluar dari berbagai fitnah yang ada. Adapun selain mereka, maka hakikatnya tidak mengetahui, kecuali apabila fitnah tersebut telah berlalu, telah hilang, telah lewat, maka selain para ulama baru mengetahui efek-efek yang terjadi dalam fitnah tersebut, dari berbagai kehancuran, dari berbagai kerusakan yang menimpa mereka. Maka fitnah-fitnah yang terjadi akan mendatangi siapa saja dengan berbagai macam bentuk, dari berbagai macam bentuk manusia. Fitnah yang terjadi bisa menghancurkan berbagai macam kehidupan manusia, entah baik pertanian mereka ataupun keturunan mereka, dan yang semisalnya dari berbagai mudarat yang muncul dari fitnah-fitnah tersebut. Maka atas dasar ini, melihat keberadaan fitnah tersebut yang tidak bisa mengetahuinya, tidak akan bisa terjaga dan mawas dari fitnah tersebut, tidak mengetahui bagaimana cara menghadapinya, bagaimana jalan untuk bisa sampai kepada keselamatan dari fitnah tersebut, dan berhati-hati, kecuali mereka para ulama, yang dimana Allah jadikan mereka para ulama dengan pandangan mereka, dengan pendengaran mereka, dengan ilmu mereka, dengan pemahaman yang ada pada mereka. Mereka akan mendapati dan menguasai, mereka akan bisa mempelajari bagaimana bahaya dari fitnah tersebut. Dan bukan hanya ketika terjadi fitnah tersebut, bukan hanya semata-mata ketika datangnya fitnah tersebut, namun sebelum datangnya fitnah tersebut atau di awal datangnya fitnah tersebut, dengan semata-mata muncul tanda-tanda dari fitnah tersebut, mereka mengetahui fitnah tersebut. Hal ini sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri dan yang selainnya pula dari kalangan para salaf, ucapan mereka, "Idza aqbalatil fitnah arafaha kullu alim, fa idza adbarat arafaha kullu jahil." Fitnah tersebut apabila datang, di awal pertama kali datang, yang mengetahuinya hanyalah para ulama. Sementara apabila fitnah tersebut telah berlalu, maka setiap orang jahil pun akan mengetahuinya. Maka demikianlah, mereka para ulama adalah orang yang paling mengetahui tentang fitnah dan berbagai macam seluk-beluknya. Mereka lah orang yang paling paham untuk kemudian bagaimana mendapatkan jalan keluar dari fitnah tersebut. Mereka lah para ulama, orang yang paling paham bagaimana fitnah ini diselesaikan, bagaimana fitnah ini diangkat, metode-metode apa yang dengan itu fitnah ini akan selesai. Merekalah para ulama yang dimana di dada-dada mereka, di lisan-lisan mereka, di akal-akal mereka, pada wejangan-wejangan mereka dan arahan-arahan mereka, yang dimana arahan-arahan dan wejangan mereka tersebut bersumber dari kalamullah, bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana tentunya beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang maksum. Barakallahu fikum. Maka ketika terjadi fitnah, yang wajib dilakukan adalah kembali kepada para ulama, begitu pula berpegang teguh serta bertanya kepada mereka para ulama dan mengikutinya. Karena sesungguhnya ketika itu dan di saat itu tidak bermanfaat bagi manusia kecuali jika mereka kembali, jika mereka mengembalikan permasalahannya kepada para ulama, yang di mana mereka para ulama memiliki ilmu dan pemahaman, memiliki akal dan hikmah, memiliki arahan-arahan dan wejangan-wejangan dan yang lainnya dari berbagai kunci keselamatan dan kesuksesan serta jalan keluar dari berbagai fitnah yang ada. Sungguh banyak dari kalangan manusia yang mengembalikan permasalahannya kepada orang-orang yang mereka seolah-olah menampakkan mereka berpakaian dengan pakaian ulama. Mereka menjadikan diri mereka pada posisi ulama. Mereka mengklaim atau orang tersebut mengklaim bahwa dia adalah duta ulama. Serta dia mengklaim bahwa dia berada pada posisi ulama. Namun hakikatnya, wahai para saudaraku, mereka itulah yang menyebabkan fitnah ini semakin meluas. Mereka yang menyebabkan api fitnah itu semakin menyala-nyala. Dan mereka yang menyebabkan semakin banyak problema yang muncul dari fitnah tersebut. Dan yang semisalnya dari berbagai macam dharar, dari berbagai macam mafsadah. Dan hanyalah orang yang bisa melakukan perbaikan ketika itu. Orang-orang yang bisa memberikan arahan, yang di mana arahan mereka tersebut bermanfaat ketika itu, hanyalah para ulama. Atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikir, bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahuinya. Atau pula sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala rudduhu, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum." Kalau saja mereka mengembalikan permasalahannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kepada sunnah beliau, dan juga kepada ulil amri, yaitu para ulama dan penguasa di antara mereka, niscaya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk beristimbat dari mereka yang akan menyelesaikannya. Namun terkadang manusia ketika terjadi fitnah, mereka akan mendapati para pentolan-pentolan yang hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka itulah pentolan-pentolan fitnah. Maka mereka itulah yang menyebabkan manusia jatuh dan terperosok dalam lubang fitnah. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dimana dalam hadis tersebut Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang orang-orang ini, bahwa mereka bukannya semakin memberi petunjuk, bukannya memberikan jalan keluar dari fitnah tersebut, bukannya memberikan arahan untuk bisa selamat dan menggapai jalan keselamatan tersebut, sebagaimana bukannya mereka semakin memberikan arahan untuk mendapatkan jalan keluar atau bisa masuk ke dalam keselamatan dan kesuksesan dan menjauh dari fitnah tersebut. Maka sesungguhnya para ulama saja, sebagaimana yang kami katakan, mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang fitnah. Mereka mengetahui apa itu obatnya. Mereka mengetahui bagaimana penanganannya. Dan mereka mengetahui bagaimana penjagaannya. Mereka pula yang mengetahui dengan perkara-perkara apa api fitnah itu akan padam. Kejelekan fitnah itu akan tertolak dan terhindari. Dan dengan cara apa seseorang bisa terselamatkan dari fitnah tersebut. Adapun selain para ulama, maka sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza lam yabqa 'alimun," apabila sudah tidak tersisa seorang ulama, yaitu ada sebuah hadis dari riwayat sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As, di mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sadril ulama." Min sadril ulama. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan dari dada-dada para ulama, namun Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila sudah tidak tersisa para ulama, kemudian Syekh menyebutkan ketika itulah fitnah muncul dan ilmu diangkat. Akan tersebar berbagai macam kebodohan, akan tersebar berbagai macam fitnah, berbagai macam mafsadah, pembunuhan dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk kejelekan. Kemudian muncul orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah orang yang paling bisa memberikan arahan, mengklaim bahwa mereka adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan wejangan, memberikan fatwa, dan tidaklah menambah kepada mereka para manusia dari orang-orang tersebut kecuali kesesatan. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam kemudian menyebutkan, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga apabila tidak tersisa seorang ulama, maka para manusia menjadikan para pentolan-pentolan yang bodoh, mereka orang-orang yang jahil, namun mereka dijadikan sumber untuk bertanya, mereka ditanya. Akhirnya mereka berfatwa, memberikan fatwa tanpa didasari dengan landasan ilmu, yang akhirnya menyebabkan mereka sesat dan mereka menyesatkan manusia. Begitu pula ketika terjadi berbagai macam fitnah, akan sangat bermanfaat ilmu syar'i. Ketika terjadi berbagai macam fitnah, tentunya akan memberikan manfaat keberadaan para ulama. Karena sesungguhnya ketika terjadi berbagai macam fitnah, akan tersebar, akan muncul, akan semakin menguat perkara-perkara fitnah, dan akhirnya hal-hal tersebut menjadi susah untuk manusia mencari jalan keluar dan solusinya untuk bisa selamat dari fitnah tersebut karena keberadaan atau adanya kebodohan. Sebagaimana tadi ucapan atau sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka pun menyesatkan. Maka mereka para ulama adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang lurus. Mereka memiliki istimbat, cara mengambil dalil yang benar. Mereka adalah orang yang paling paham, paling berakal dengan isi dari nas-nas yang ada. Mereka adalah orang yang paling mengetahui atas apa-apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan dasar itu mereka adalah orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk beristimbat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan petunjuk. Mereka adalah tempat kembalinya para ulama. Mereka adalah tempat kembalinya para manusia. Kepada mereka lah dikembalikan berbagai macam permasalahan yang ada, terkhusus ketika terjadi berbagai fitnah yang gelap gulita, fitnah yang menjadikan manusia jatuh ke dalamnya, menyebabkan manusia lalai, menyebabkan manusia akhirnya menjadi bodoh, fitnah yang akhirnya menguasai akal-akal mereka dan hati-hati serta jiwa mereka, yang dengannya akhirnya mereka menjadi orang yang bodoh terhadap perkara yang sebetulnya paling ringan dan mudah diketahui. Mereka akhirnya tersesat dari perkara yang paling jelas. Mereka akhirnya lalai dari perkara yang paling bisa untuk kemudian diketahui. Maka atas dasar ini mereka para ulama Allah jadikan sebagai manusia yang paling memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala, paling mengetahui apa yang dimaukan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, paling paham dengan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang terkait dengannya, hukum-hukum yang ada pada Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal amsalun nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal 'alimun." Demikianlah berbagai macam permisalan yang ada kami jadikan kepada manusia sebagai permisalan, dan tidaklah mengetahuinya kecuali orang-orang dari kalangan para ulama. Maka mereka para ulama adalah orang-orang yang memahami dan bisa mengetahui permasalahan ini. Bisa jadi manusia membaca sebuah ayat, seluruh manusia membaca sebuah ayat, namun mereka tidak memahami sebagaimana apa yang dipahami oleh para ulama, sebagaimana mereka juga tidak bisa mengetahui dan menguasai hal-hal yang dikuasai oleh para ulama. Mereka manusia tidak bisa memahami apa isi yang terkandung dalam ayat tersebut dan apa yang dimaukan dalam ayat tersebut, dan begitu pula apa yang ada dan terkandung dalam keumuman makna ayat tersebut yang kemudian dibangun di atasnya penjelasan dan tujuan dari ayat tersebut, kecuali hanya para ulama yang mengetahuinya. Maka aku akan memberikan contoh atas hal itu. Ketika terjadi sebuah fitnah atau terjadi berbagai macam fitnah yang menyebabkan manusia akhirnya menjadi beruban, manusia menjadi bingung, menjadi guncang, menjadi tidak mengetahui bagaimana apa yang seharusnya mereka lakukan, dan yang demikian ini banyak, sayyabathu mahadil fitnah. Fitnah yang ada ini membuat mereka akhirnya menjadi beruban, artinya membuat mereka menjadi linglung, pusing, tidak mengetahui, dan menjadikan mereka bikulli sarahah, terus terang, akhirnya membuat fitnah. Fitnah ini membuat manusia menjadi guncang, tidak memiliki pegangan. Karena sesungguhnya fitnah tersebut, ya ikhwan, menjadikan seseorang berubah dalam mauqifnya, dalam hukum-hukumnya, dalam dan kondisi-kondisinya. Berkata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, "Idza arada ahadukum an ya'lama hal asabathu al-fitnah falyanzur. Idza ra'a halalan kana yarahu haraman falya'lam annahu qad asabathu al-fitnah." Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian ingin mengetahui apakah dia sudah terjerumus dalam fitnah, maka hendaknya dia melihat perkara yang dahulu dia anggap halal, kemudian setelah itu dia anggap haram, maka di situ dia bisa mengetahui bahwa dia telah terjerumus dalam fitnah. Apabila dia melihat perkara yang halal, kemudian dia menganggap setelah itu perkara tersebut haram, maka ketahuilah bahwa dia telah terjatuh dalam fitnah. Maka fitnah menjadikan seseorang mengingkari apa yang dulu dia anggap baik, dan fitnah tersebut menjadikan seseorang menganggap baik apa yang dahulu dia ingkari. Fitnah tersebut menjadikan dia memiliki warna yang bermacam-macam, menjadikan dia akhirnya berubah, menjadikan dia kesana dan kemari, dan yang semisalnya. Maka atas dasar ini, arahan para ulama sungguh sangat bermanfaat. Arahan dan ucapan mereka merupakan perkara yang sangat bagus. Penjelasan mereka yang mencakup seluruh hal dan mencegah hal-hal yang bisa mengakibatkan fitnah tersebut terjadi. Sehingga ketika terjadi fitnah Ibnul As'ad, para manusia bertanya kepada Talak Ibn Habib agar Talak Ibn Habib mengarahkan mereka, memberikan bimbingan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka jalan keselamatan dan jalan agar manusia bisa terlindungi dari fitnah tersebut. Menunjukkan kepada mereka hal-hal yang bisa mengantarkan kepada keselamatan dan manfaat serta maslahah serta kesuksesan dan kekokohan dalam fitnah tersebut. Maka beliau mengarahkan kepada mereka kepada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh seluruh manusia atau mayoritas manusia. Namun tidak banyak yang mengetahui dari ayat tersebut hal yang terkait dengan fitnah, dan manusia sebetulnya mengetahui, semuanya mereka mengetahui tentang pentingnya permasalahan takwa dan hakikat dari takwa serta buah dan hasil dari takwa tersebut serta wajibnya untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketakwaan, wajibnya untuk berhias dengan ketakwaan, dan apa-apa yang menjadikan mereka atau kewajiban yang harusnya mereka lakukan untuk kemudian bisa mereka menghadirkannya, untuk kemudian mereka bisa menampakkannya, untuk kemudian mereka bisa menjadikan hal ini sebagai hal yang kemudian mereka rasakan dalam hati mereka dari takwa tersebut. Karena dengan takwa tersebut itulah keterkaitan dengan keabsahan ibadah mereka dan sebab diterimanya ibadah-ibadah mereka serta taqarrub mereka. Inilah takwa, yang dimana takwa tersebut memiliki hasil dan buah dari berbagai macam hasil yang ada, dan takwa merupakan sebab perlindungan bagi pelakunya dari berbagai macam kemudaratan, dari berbagai macam bahaya fitnah tersebut. Maka atas dasar ini ketika dikatakan kepada Talak ibn Habib untuk diminta dari beliau menunjukkan kepada para manusia bagaimana jalan keselamatan dan kesuksesan, bagaimana cara agar fitnah tersebut ditolak, tercegah, maka beliau mengatakan, "Idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bittaqwa." Apabila telah terjadi fitnah, telah menimpa kalian fitnah, maka hendaklah ditolak, hendaklah dicegah dengan takwa. Maka mereka bertanya, "Wa mat taqwa?" Apa yang dimaksud dengan takwa? Maka dijawab oleh Talak ibn Habib, "At-taqwa an tuti'a Allah ala nurin minallah tarju sawaballah." Takwa itu adalah engkau berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya, di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa tajtaniba ma'siyatallah ala nurin minallah takhsha 'iqaballah." Dan engkau menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya, di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau takut akan datangnya azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja seandainya mereka bertanya kepada engkau, apa dalil dari ucapan tersebut, dari hal ini, maka engkau jawab dengan jawaban yang benar, engkau jawab dengan jawaban yang lurus. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Maka jalan keluar dari fitnah adalah at-taqwa, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Talak ibn Habib kepada manusia ketika itu. Maka kalau begitu, mereka para ulama adalah orang yang paling layak dan paling mampu dalam perkara tersebut. Biiznillah subhanahu wa ta'ala, mereka mengetahui fitnah yang ada dan mereka menguasai jalan penanganannya. Mereka menguasai jalan untuk kemudian bisa selamat dan sukses serta terlindungi bagi orang yang tertimpa, bagi orang yang terjatuh dalam fitnah tersebut. Maka mereka para ulama adalah rujukan para manusia, yang dimana dengan itu tercipta keamanan bagi para hamba, tercipta keselamatan di berbagai negara dan negeri. Maka mereka para ulama, sebagaimana yang kau bisa lihat, adalah orang-orang yang dikembalikan kepada mereka permasalahan untuk kemudian diikuti, dicari ucapan mereka, diikuti ucapan mereka dan arahan mereka. Maka berkata Ibnu Battah rahmatullahu alaih dalam penyebutan tentang kekhususan para ulama, ketika Ibnu Battah menyebutkan bagaimana akhlak para ulama, sifat-sifat mereka, tugas-tugas mereka, maka Ibnu Battah rahimahullah berkata, mereka adalah orang-orang pilihan Allah dari kalangan hambanya. Mereka adalah ahlu nurihi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalangan para hambanya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka. Karena Allah mengetahui, karena ilmu Allah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, Dia mengetahui yang dengannya kemudian Dia Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka para ulama untuk dirinya, untuk ilmu agamanya. Mereka diperkenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hak-hak mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada mereka tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keberadaan para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan iqamatul hujjah kepada para hambanya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka para ulama adalah orang-orang yang adil dalam menegakkan timbangan keadilan. Mereka para ulama Allah jadikan orang-orang yang membela kehormatan dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang fusaha. Mereka pula adalah orang yang umana, ulama. Mereka orang yang paling paham, mereka orang yang paling terpercaya, dan orang yang paling berilmu, rahmatullahi alaihim. Maka Allah jadikan mereka sebagai orang-orang untuk kemudian bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bertanya kepada mereka. Untuk kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kepada ahlu zikir, kepada para ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Kemudian Allah gandengkan ketaatan mereka dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada dengan ketaatan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sembari Allah berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada taatlah kalian kepada Rasul alaihi salatu wassalam serta ulil amri minkum, yaitu para ulama di antara kalian. Maka atas dasar ini, ketaatan kepada para ulama itu wajib berlaku kepada seluruh manusia, sebagaimana kemaksiatan kepada para ulama merupakan perkara yang haram. Barang siapa taat kepada mereka, sungguh dia mendapatkan hidayah dan sukses. Begitu pula barang siapa yang menyelisihi para ulama, sungguh dia akan celaka dan menyimpang. Mereka para ulama adalah pelita para hamba. Mereka para ulama adalah tempat bagaimana negeri-negeri menjadi bercahaya mata air hikmah di setiap waktu dan tempat. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka para ulama sebagai orang-orang yang memiliki rasa takut. Mereka sebagai orang-orang yang memiliki pandangan. Mereka juga adalah orang-orang yang memiliki sifat zuhud atas apa-apa yang diinginkan oleh para orang-orang yang jahil, orang-orang yang dungu. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hambanya, yaitu para ulama. Maka atas dasar ini, syariat memerintahkan, atau Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula Rasulnya memerintahkan dan mewajibkan untuk mengikuti jalannya para ulama serta beramal dengan bimbingan mereka, sebagaimana wajib pula kepada mereka untuk mengikuti arahan-arahan mereka dan senantiasa terikat dengan para ulama, terkhusus ketika terjadinya permasalahan yang besar, ketika terjadi fitnah yang gelap gulita, sebagaimana pula agar tidak menyendiri dari para ulama dan tidak menyelisihi mereka dan tidak berpisah dengan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza ja'ahum amrun nal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara dari keamanan ataupun permasalahan yang mengkhawatirkan mereka manusia, langsung menyebarkannya. Kalau saja mereka mengembalikan permasalahannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kepada sunnahnya, dan juga kepada ulil amri dari kalangan mereka, niscaya orang-orang dari kalangan mereka yang bisa memiliki istimbat yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau bukan karena fadlullah ya alaikum, dan kalau bukan juga karena rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja di antara kalian. Berkata Al-Imam Sa'di dalam ayat ini, yang demikian ini merupakan pelajaran dan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya atas perbuatan mereka yang tidak patut ini. Dan sudah sepatutnya bagi mereka apabila datang kepada mereka sebuah permasalahan yang penting, sebuah permasalahan yang di situ terdapat maslahatnya mencakup banyak orang yang terkait dengan keamanan dan kebahagiaan kaum mukminin, atau hal yang mengkhawatirkan atau menimpa musibah pada mereka, untuk mereka bertasabut, untuk mereka betul-betul memastikan perkaranya, dan agar mereka tidak terburu-buru dalam menyebarkan khabar tersebut. Bahkan hendaknya mereka mengembalikannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan juga kepada ulil amri minhum, yaitu orang-orang yang memiliki ra'yu yang tepat, orang-orang yang memiliki ilmu, yang memiliki nasihat-nasihat dan akal serta kematangan dalam melihat suatu permasalahan, di mana merekalah orang-orang yang paham tentang maslahat dan sebaliknya, yaitu mafsadah. Apabila mereka, para ulama, melihat dalam penyebaran berita tersebut terdapat maslahat, terdapat hal yang bisa memberikan semangat pada kaum muslimin dan membahagiakan mereka, serta hal ini bisa menjaga kaum muslimin atau mukminin dari musuh-musuh mereka, maka mereka melakukannya. Adapun apabila mereka, para ulama, berpandangan dan melihat bahwa dalam penyebaran tersebut tidak ada maslahat, atau di situ ada maslahat namun mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya, maka mereka tidak akan melakukannya, mereka tidak akan menyebarkannya. Maka atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, yaitu artinya mereka, para ulama, yang akan mengeluarkan istimbat-istimbat dengan akal yang ada pada mereka, dengan pemahaman yang lurus serta ilmu yang terbimbing yang ada pada mereka. Maka dalam ayat ini terdapat dalil atas sebuah kaedah yang terkait dengan adab, yaitu apabila terjadi suatu hal yang layak untuk kemudian diketahui atau dicari dari berbagai permasalahan yang ada, sudah sepatutnya agar yang mengatasi permasalahan ini adalah orang yang memang memiliki kompetensi, yang mereka atau orang-orang ini lebih mampu, dan jangan menjadikan orang yang tidak memiliki kecakapan untuk menangani hal tersebut. Tidak setiap orang untuk kemudian menangani hal tersebut. Tidak setiap orang kemudian masuk dan terjun dalam hal tersebut. Hanyalah hal itu diletakkan sesuai dengan timbangannya, sesuai dengan takarannya, untuk kemudian dikembalikan permasalahannya kepada ahlinya. Jangan-jangan sampai ada orang yang mendahului para ulama. Karena sesungguhnya para ulama itu lebih dekat kepada kebenaran. Mereka lebih dekat kepada keselamatan dari untuk kemudian tertimpa pada kesalahan. Demikian pula dalam ayat tersebut terdapat larangan untuk berbuat terburu-buru. Larangan dari berbuat langsung menyebarkan perkara dan berita yang ada, sehingga akhirnya tersebar berbagai macam berita yang ada ketika pertama kali mendengarkannya. Begitu pula dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk berta'amul, memperhatikan dengan seksama sebelum berbicara, sebelum melihat permasalahannya. Apakah dalam hal itu ada maslahat yang dengan itu manusia dipersilahkan, seseorang dipersilahkan untuk menempuhnya, ataukah tidak ada maslahat sehingga manusia disyariatkan untuk menjauhinya. Maka atas dasar ini kita telah mengetahui buah dari keberadaan para ulama. Begitu pula dengan bagaimana pengaruh dan efek dari untuk terus terhubung dengan para ulama. Karena sesungguhnya kebaikan para hamba dan juga berbagai negeri yang ada itu dengan mengikuti dan mengamalkan bimbingan dan fatwa para ulama. Bagaimana jalan agar bisa selamat dari fitnah yang ada, agar bisa terhindar dari fitnah yang ada. Begitu pula bagaimana mengetahui fitnah tersebut serta penanganannya dan wasilahnya agar bisa selamat dari fitnah tersebut, yaitu dengan bimbingan para ulama. Karena sesungguhnya mereka para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilma. Sungguhnya para nabi tidak mewarisi dirham dan dinar, tidak mewarisi harta mereka, hanyalah mereka para nabi mewarisi ilmu. Maka dengan ilmu tersebut akan memberikan kemanfaatan kepada berbagai negeri yang ada, akan memberikan manfaat kepada para hamba. Dengan ilmu itu pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk menjadikannya sebagai pembuka, jalan pembuka. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu tersebut sebagai jalan, sebagai dalil yang dengan itu manusia berjalan di atasnya. Maka kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kami sebagai orang-orang yang terus terhubung, orang-orang yang memiliki mauqif yang tidak berubah, agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang disifati dengan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam di atas pemahaman para salafus saleh, dan senantiasa terhubung dengan ahli ilm yang Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang terpercaya, sebagai para hakim, pemutus perkara, sebagai wakil, sebagai penengah, yang di mana mereka membawa ilmu ini dan mereka menyebarkan ilmu tersebut di tengah-tengah manusia, yang dengannya akal-akal manusia, jiwa manusia, hati manusia menjadi hidup, yang dengan ilmu tersebut akhlak manusia akan lurus serta masyarakat yang ada akan menjadi baik. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.